لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita melanjutkan membaca pembahasan tentang jenis-jenis syirkul akbar, jenis-jenis syirik besar. Tapi kita sudah membahas tentang tiga jenis dari syirkul akbar. Kita merujah sedikit. Dindin. Apa saja itu yang sudah kita pelajari? Syirkul da'wah. Syirik dalam permasalahan apa? Doa. Baik. Yang kedua, baik, syirik dan permasalahan niat, iradah dan qasad, tujuan. Yang ketiga, syirik ta'ah, syirik dalam permasalahan ketaatan. Jadi ini bentuk-bentuk syirik akbar, al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan seseorang dari agama ini, yakni agama Islam. Jadi jika ada seorang, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di kesempatan yang lain dia berdoa kepada selain Allah, sama saja berdoa kepada malaikat. Ya, mungkin seorang ingin sesuatu, kemudian dia berdoa karena menganggap malaikat memiliki kekuatan yang besar. Ya, berdoa kepada malaikat, maka dia telah terjatuh ke dalam syirkud da'wah. Syirik dan permasalahan doa, yang ini termasuk di antara penyebab kekufuran, yakni keluar dari Islam. Demikian juga mereka yang berdoa kepada nabi ataupun kepada wali, ya, baik benar-benar itu adalah wali Allah, ya, semisal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berdoa kepada mereka, ya, itu syirik dalam permasalahan doa. Ataupun yang dianggap wali, ya, oleh mereka dianggap wali Allah, tetapi sungguhnya wali syaitan. Ya. Ini juga kufur, ya, dan lebih jelek lagi, ya, kesyirikan yang mereka lakukan dibandingkan mereka yang berdoa kepada hamba-hamba Allah yang salih. Ayat sebagaimana Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalam kitab beliau Kashfus Syubhat, di antara sisi kejelekan musyrikin di zaman beliau, lebih-lebih di zaman kita, yang lebih parah kejelekannya dibandingkan musyrikin, ya, di zaman Nabi SAW diutus, bahwa yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala oleh mereka musyrikin di masa Syekhul Islam adalah min afdaril fujjar, dari orang yang paling jahat. Ya, yang dikenal syaribul khamr, peminum khamr, ya, la yusallun, mereka tidak sholat dan tidak menjalankan syariat-syariat agama ini dengan alasan sudah sampai tingkatan wali. Ini keadaan musyrikin di masa Syekhul Islam, dan tentunya orang-orang yang berbuat kesyirikan di masa kita lebih parah lagi. Tapi kita melanjutkan membahas keterangan Asy-Syarih rahimahullah pada pembahasan syirkut ta'ah, syirik dalam permasalahan ketaatan. Qala Asy-Syarih rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ala hadhihi al-ayah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berbicara ketika menjelaskan ayat ini, yakni ayat di dalam surat At-Taubah ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam al-ayah. Kata beliau rahimahullah, wa haula'i alladhina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba haythu ata'uuhum fi tahlili ma harramallahu والتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. Kata Syekhul Islam rahimahullah bahwa orang-orang yang telah menjadikan para ulama mereka dan ahli ibadah mereka, jadi yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani, sebagai Rab-Rab, sebagai Tuhan-Tuhan yang ditaati, haitsu ata'uuhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahallallah, dalam bentuk wujud, yakni ketaatan mereka kepada para ulama dan ahli ibadah mereka, menaati mereka dalam penghalalan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dan pengharaman apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, yakununa ala wajhain, keberadaan mereka ini, para pengikut ini, orang-orang yang menaati ini, ala wajhain, ada dua sisi, dua keadaan. Ahaduhuma, yang pertama, ayya'lamu annahum baddalu dinallahi fayattabi'unahum ala hadha tabdil. Mereka para pengikut ini di atas ilmu tahu bahwa sungguhnya para tokoh mereka, para ulama'nya atau ahli ibadahnya ini, baddalu dinallah, telah mengganti agama Allah, ya, dalam bentuk apa yang Allah halalkan dihukumi oleh mereka itu haram, ya, atau yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dihukumi oleh mereka ini sebagai perkara yang halal. Ini bentuk tabdil dinallah. Fayattabi'unahum ala hadha tabdil, kemudian mereka para pengikut ini, yattabi'unahum ala hadha tabdil, mengikuti para tokoh mereka dalam perkara tersebut. Jadi ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, di atas pengetahuan bahwa itu adalah perkara, ya, perubahan terhadap syariat Allah. فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله, dan mereka meyakini, ini perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, jadi mereka di atas i'tiqad, keyakinan halalnya apa yang Allah haramkan karena mengikuti tokoh-tokohnya tadi, atau pengharamannya apa yang Allah halalkan, ya. Jadi bukan hanya sekedar mengikut secara zahir, tetapi betul-betul diyakini di dalam hati para pengikut itu, ya, apa yang dihukumi oleh para tokoh mereka. Jadi mereka betul-betul tahu hukum Allah demikian, hukum para tokohnya demikian, kemudian diyakini ya apa yang menjadi hukum para tokoh tersebut sebagai perkara yang harus diikuti. Ittiba'an li ru'asa'ihim. Ya, dalam rangka mengikuti para tokoh mereka. Ma'ilmihim annahum khalafu dinar rusul. Bersamaan pengetahuan mereka. Yani mereka betul-betul tahu hukum Allah demikian. Ya, hukum para tokoh mereka demikian. Bahwa apa yang dihukumi oleh para tokoh mereka, khalafu dinar rusul. Mereka menyelisihi agama para rasul. Fahadha kufrun. Maka yang seperti ini merupakan kekufuran. Ya, yakni kekufuran kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syarikan. Di mana dia telah menjadikan bagi Allah dan Rasulnya sekutu. Jadi para tokohnya tadi, seorang yang diagung di antara mereka. Ya. Menjadikan sekutu bagi Allah dan Rasulnya. Mungkin di sini ada kelebihan alif. Wa qad ja'alahu lillahi wa rasuli syarikan. Syirkan. Menjadikan bagi Allah dan Rasulnya sekutu. Wa in lam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum. Meskipun mereka para pengikut ini tidak sholat untuk para tokoh mereka, tidak sujud kepada mereka, tetapi sungguh dengan para pengikut ini menaati dan perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan mereka mengetahui ya, bahwa perkara yang mereka ikuti itu menyelisih syariat Allah di atas ilmu. Tapi bukan di atas kejahilan. Dan mereka lebih mengikuti tokoh-tokohnya atau pemimpin-pemimpinnya. Dan meyakini keharusan untuk mengikutinya. Maka dia telah terjatuh ke dalam syirkut ta'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kata beliau selanjutnya, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, fakana manittaba'a ghairahu fi khilafid dini ma'ilmihi annahu khilafud din wa'taqada ma qalahu dhalika duna ma qalahu Allah wa rasuluhu musyrikan. Ya, musyrikan mithla haula. Maka siapa saja yang ittiba' mengikuti selainnya, ini selain Allah Subhanahu wa taala fi khilafid din, di dalam perkara yang menyelisih agama ini, menyelisih syariat, menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, ma ilmihi, bersamaan dia mengetahui annahu, apa yang dia ikuti tersebut, khilafud din, menyelisihi agama ini, menyelisihi agama Rasul. Wa'taqada ma qalahu dhalika, dan dia meyakini apa yang dikatakan oleh tokohnya atau pemimpinnya tersebut yang dia ikuti, itu yang diyakini. Duna ma qalahu Allah wa rasuluh, bukan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pula yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Musyrikan mithla haula, maka dia menjadi musyrik seperti keadaan ya orang-orang ini. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini. Taib, ini gambaran yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Siapa ini orang-orang yang mengikuti para tokoh di dalam ya, penghalalan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ataupun pengharaman yang Allah Subhanahu wa taala halalkan yang dihukumi telah keluar dari Islam. Ya, dikarenakan kita mendapati khususnya ya, di lingkungan masyarakat kita adanya orang-orang yang punya prinsip ya, pecah kesang, derek, mbah kiai. Baik. Pokoknya hidup dan mati pokoknya ikut sama mbah kiai. Nah, ini perlu untuk dirinci, ditafsil. Apakah mereka dalam keadaan yakni tahu apa yang dinyatakan atau statement dari para tokoh mereka itu perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dan mereka lebih memilih itu ya dan meyakini itu sebagai kebenaran yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala tadi ya, maka ini yang dihukumi telah keluar dari Islam dengan sebab kesyirikan syirkut ta'ah, ataukah mereka yang diistilahkan dengan taklid buta ya, pokoknya kalau mbah kiai itu sudah mateng kata-katanya istilahnya, tinggal kita mengikuti dalam keadaan tidak mengerti bahwa itu adalah perkara yang menyelisih syariat Allah. Al-Thani, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah selanjutnya, perkara yang kedua, atau sisi yang kedua, kondisi yang kedua tentang orang-orang yang mengikuti para tokoh di dalam penghalalan apa yang Allah haramkan, atau pengharaman yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil haram wa tahlilil halal sabitan. Keberadaan keyakinan dan keimanan mereka, para pengikut ini, bitahrimil haram, dalam hal pengharaman perkara yang haram, wa tahlilil halal, dan penghalalan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, artinya apa yang datang keterangannya dari Allah bahwa itu adalah haram, dia yakini itu haram. Apa yang datang keterangannya dalam syariat bahwa itulah perkara yang halal, dia yakini itu halal. Sabitan, keyakinan ini sabit, kokoh, tidak berubah. Dia betul-betul ya meyakini bahwa ya hak menghalalkan ataupun mengharamkan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada ya dari makhluk yang ikut menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penetapan syariat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalalkan ataupun mengharamkan suatu perkara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahum, tapi keadaan mereka para pengikut ini, keadaan para pengikut ini, ata'uhum fi ma'siyatillah. Mereka menaati para tokoh mereka tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal seorang pimpinan baik menyuruh bawahannya untuk ya makan ataupun meminum sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Ya, misal memotong jenggot. Dia tetap di atas keyakinan bahwa apa yang dia lakukan tersebut itu perkara yang menyelisih syariat Allah. Ya, menyelisih syariat Allah. Ketika dia misal makan waliyadzubillah, ya, daging babi, atau minum khamr waliyadzubillah, ya, atau memotong jenggot, ya, dia meyakini apa yang dilakukan itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kama yaf'alul muslim, kata beliau Syekhul Islam, ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'takidu annaha ma'asi. Keadaannya seperti keadaan kaum muslimin, yakni seorang muslim yang dia melakukan apa yang dia lakukan dari kemaksiatan dalam keadaan dia meyakini apa yang dilakukannya itu maksiat. Ya. Dia meyakini apa yang dilakukannya itu maksiat. Kata beliau, fahaulai, maka orang-orang ini, lahum hukmu amsalihim min ahli zunub. Keadaan orang-orang ini, para pengikut ini, ya, kondisi yang kedua ini, kondisi mereka semisal dengan kondisi orang-orang yang berbuat dosa, ya, dari kalangan kaum muslimin. Ini keadaan yang kedua. Jadi golongan yang kedua ini mereka adalah orang-orang yang maksiat. Tidak sampai, ya, kemaksiatannya kepada batas dia keluar dari Islam, berbeda dengan orang-orang yang golongan pertama. Ya, meyakini apa yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh mereka itu sebagai hukum yang benar, meskipun dia mengetahui bahwa hukum-hukum mereka ini menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang yang kedua. Terkecuali tentunya mereka yang dalam kondisi al-mukroh, ya, orang yang dipaksa, ya, dan tentunya, ya, sebagaimana yang dipersyaratkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya tenang di atas keimanan, tidak ada sedikit pun kecenderungan senang dengan perkara yang dipaksakan tadi, maka orang yang seperti ini dia tidak terjatuh ke dalam dosa. Ya, dan al-mukroh, jadi kondisi orang yang dipaksa yang dibenarkan di dalam syariat, ya, tentunya dengan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan di dalam syariat juga, ya, tidak karena semata ketakutan dari seorang jangan-jangan nanti, ya, diperlakukan gini, diperlakukan itu. Ya, adapun takut, semata takut, maka ini bukan udzur, ya, untuk seorang terlepas dari dosa. Jadi ini perkara yang perlu untuk dicermati, diperhatikan oleh kita. Pada kelanjutan kalam beliau, beliau menyebutkan tentang dalil perkara ini. Yani kata Syekhul Islam, kama sabata fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sabit di dalam as-sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan innamat ta'atu fil ma'ruf, ya, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, ya, perkara yang dibenarkan oleh syariat, perkara yang diakui oleh syariat kebaikannya. Maka di sana kita dituntut untuk, ya, mengikuti atau menaati, ya, tokoh ataupun pemimpin kita. Kata beliau selanjutnya, wa qala, juga dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal muslimi as-sam'u wat-tha'ah. Menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha. Dalam perkara yang dia sukai dari perintah tersebut. Wa kariha demikian juga dalam perkara yang tidak dia sukai. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat. Kemudian kata Nabi, ma lam yu'mar bima'siyatin. Selama dia tidak diperintah dengan suatu perkara maksiat. Selama dia tidak diperintah dalam suatu perkara maksiat, wajib untuk dia mendengar dan taat. Ya, kelanjutan hadis. Ya, fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Jika dia diperintahkan dengan suatu perkara yang maksiat, maka tidak ada sikap mendengar dan taat dalam perkara maksiat tersebut. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim min hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu Fatawa jilid ke-7 halaman 70. Kemudian hadis alal muslimi as-sam'u wat-tha'ah dan hadis yang semisalnya ini adalah hadis-hadis yang membahas tentang wajibnya untuk kita taat kepada waliul amr. Ya, untuk taat kepada waliul amr, ya, karena mereka masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ulil amri pada ayat ini meliputi dua golongan manusia, yakni para ulama dan para umara. Ya, terkait dengan hadis ini secara khusus berkaitan dengan umara, dengan pemerintah. Ya, selagi muslim tentunya. Ya, dan suatu perkara yang fatal ketika mempersisikan hadis-hadis ini dan yang semisalnya untuk diarahkan kepada pihak lain. Ya, termasuk yang dilakukan oleh tokoh Ihya Turaj. Ya, tokoh Ihya Turaj. Siapa? Abdurrahman Ibn Abdul Khalik. Ya, Al-Misri. Yang sekarang tinggal di Kuwait. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, dan ini sudah berlangsung sangat lama. Ya, beliau menegaskan bahwa Abdurrahman Abdul Khalik telah menempatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan wajibnya taat kepada pemerintah, ya, dalam perkara yang kaitannya dengan ketaatan kepada, ya, pimpinan ormas atau kelompok atau jumiyah, ya, yayasan. Dan ini kesalahan yang sangat fatal, ya, sehingga, ya, diwujudkan bentuk bai'ah tetapi tidak dengan nama bai'at, ya, tetapi dengan istilah ta'atul amir. Ya, digambarkan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri tentang apa yang beliau lihat, karena beliau dari Kuwait melihat langsung bagaimana tokoh-tokoh Ihya Turaj di dalam memberlakukan hadis-hadis semisal ini di dalam, yakni, hizb mereka. Ya, semisal yang pernah beliau sebutkan, ya, mungkin sebagian kita pernah membaca tulisannya, ya, pensyarah Arba'in An-Nawawiyah, Nazim Muhammad Sultan, ya, yang memiliki kitab, ya, Qawaid wa Fa'id min Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dia tokoh di antara tokoh Ihya Turaj. di mana sampai pun ketika seorang yang terikat di dalam jum'iyah ini, karena termasuk di antara program mereka kan mendirikan masjid-masjid, mendirikan masjid baik apa jelek? Ya, baik. Tapi ada sesuatu di balik itu. Ya, diletakkan pengurus-pengurus di masjid tersebut yang memiliki sikap loyal terhadap ya, tokoh-tokoh mereka. Ya. Nah, mereka yang tergabung dalam kepengurusan tersebut. Ya. Sampai pun ketika hendak ziarah ke keluarga atau silaturahim. Ya, jika tidak diizinkan oleh yang menjadi pimpinan di masjid tersebut, ya, maka tidak boleh. Dan jika memaksa, berarti telah maksiat kepada ya, kepada pimpinan, berarti itu dan ini ya, kemudian diberlakukan ya, hadis-hadis yang berisi ancaman kemaksiatan kepada pimpinan. Ya, ini keadaan hiaturat seperti itu. Sehingga ya subhanallah, saya merasa heran sebagian yang sudah lama mengaku salafi ya masih tidak tahu tentang kesesatan ihya'turat. Bahkan mengatakan ya sebetulnya ya kita kan sama saja, mereka juga punya ulama sebagaimana kita punya ulama. Ya ketika dikejar siapa ulama mereka? Jawabnya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini kedustaan. Ya, mereka tidak menjadikan nama-nama para ulama tadi ya, sebagai rujukan. Yang dijadikan rujukan Ihya At-Turat adalah Abdurrahman Abdul Khaliq dan orang-orang yang semisalnya. Jadi sekali lagi ya, hendaknya untuk kita betul-betul ya, tidak berbicara kecuali di atas ilmu. Mengatakan Ihya At-Turat sama saja seperti kita, ya, ini kedustaan. Dan ini akan sangat jelas tergambar dari bagaimana sepak terjang mereka. Ya, mereka akan memberikan bantuan kepada siapa saja yang mau untuk menerima prinsip-prinsip mereka. Jika tidak, maka tidak. Dan tidaklah masuk, saya yang ditegaskan oleh Syekh Mukbil, tidaklah masuk jum'iyah ini ke suatu negeri kecuali ya, mereka memecah belah salafiyun. Dan ini juga yang telah terjadi di negeri kita sejak sekian, mungkin sudah belasan tahun yang lalu ya. Ketika sebagian da'i yang dulu dikenal sebagai orang yang zahid, secara zahir seperti itu, zahid, tetapi sekarang menjadi orang yang rakus terhadap harta ya, dikarenakan fitnah yang ditebar oleh Ihya Uturat. Kita tahu bagaimana dahsyatnya fitnah al-mal, ya, fitnah harta. Dan mereka berupaya untuk menjadikan harta ini sebagai senjata untuk yang menarik da'i-da'i salafiyin keluar dari manhaj ini. Demikian juga ya, dari-dari yang semisal ini ya, tidak boleh dipergunakan terkait dengan ketaatan kepada misalnya kepengurusan pondok ya. Karena ini terkait dengan waliul amr ya. Demikian juga perusahaan misalnya, ini juga tidak benar ya. Hadis ini sekali lagi berkaitan dengan waliul amr. Di sini pentingnya untuk kita betul-betul ya, mengikuti bimbingan para ulama di dalam meletakkan dalil sesuai dengan pada tempatnya, sesuai dengan posisi yang semestinya. Banyak orang berdalil dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah pada perkara yang mencocoki hawa nafsunya. Dan kita meyakini tidak ada satu ayat pun ataupun satu hadis pun yang akan bisa dijadikan sebagai dalil untuk membela suatu kebatilan pun. Tinggal perkaranya kita paham atau tidak posisi dalil itu. Jadi ini semua penting untuk kita mencermati, penting untuk kita mempelajari, untuk jangan sampai kita terbawa pada pemikiran orang-orang yang menyimpang, yang berupaya untuk yakni mendatangkan dalil-dalil untuk kepentingan hawa nafsunya. Terkhusus dalam perkara yang kaitannya dengan al-halal wal-haram di sini. Ya, sebagaimana diingatkan ya oleh Syekhul Islam di sini. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengerti ya tentang ilmu syariat ini. Membaca terjemah, tidak mengerti tentang usul fikih, qawaid fikhiyah, kemudian berbicara tentang halal dan haram. Lebih parah lagi daripada itu, sebagian pihak yang berupaya untuk pasang dada, ya, pasang dada mencarikan dalil. Ini waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai jalan-jalan kesesatan. Mungkin ini yang kita pelajari pada kesempatan ini, insyaallah kita akan memasuki pembahasan jenis yang keempat dari syirkul akbar, yakni syirkul mahabbah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.